Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Puji syukur kehadirat Allah, karena Allah masih mempertemukan kita melalui acara penyejuk iman ini untuk mengkaji secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala. Merupakan satu hal yang membahagiakan karena kita dapat saling bersilaturahmi walaupun melalui media Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, namun itu tidak mengurangi kebersamaan kita untuk saling kasih mengasihi dan juga untuk lebih memperdalam pemahaman kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji dan membahas secara lebih mendalam ayat 157 surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw taqulu law anna unzila 'alainal kitabu lakunna ahda minhum. Faqad ja'akum bayyinatum min rabbikum wa hudan wa rahmah. Faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillahi wa sadafa 'anha. Sanajazil ladzina yasrifuna 'an ayatina su'al 'adzabi bima kanu yasrifun. Atau kamu tidak mengatakan, sesungguhnya jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksaan yang buruk disebabkan mereka selalu berpaling. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat 157 ini adalah penjelasan lanjutan dari keterangan terdahulu, di mana di dalam keterangan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana argumen-argumen yang disampaikan yang merupakan bentuk penolakan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap keberadaan Al-Qur'an. Ketika di dalam ayat ini mereka menyatakan bahwasanya seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada mereka, maka tentu mereka akan lebih mendapatkan hidayah dibandingkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dan umat manusia, umat Islam secara khusus sampai hari kiamat nanti. Para pendengar rahimakumullah, pernyataan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa huda wa rahma. Karena sebenarnya telah datang kepada kamu bukti-bukti nyata dari Tuhan kamu yang merupakan petunjuk dan rahmat. Turunnya Taurat dan Injil itu berisi ajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani agar tetap berpegang teguh kepada ajaran tauhid yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya. Akan tetapi sangat disayangkan, ternyata amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ini mereka palingkan. Artinya mereka tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah. Bahkan yang lebih fatal lagi adalah ketika mereka merubah sebahagian isi dan kandungan yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Makanya di dalam keterangan ayat ini Allah sangat tegas mengatakan bahwa ini adalah alasan mereka saja untuk berpaling daripada kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu buktinya adalah ketika beberapa pemimpin kaum orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan harapan mereka untuk meminta penjelasan hukum bagi orang-orang yang melakukan zina. Mereka bertanya kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, apa sebenarnya hukuman bagi seorang penzina?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Di dalam kitab kamu sendiri itu ada penjelasannya." Ternyata ketika Rasulullah mengatakan itu, mereka sudah menutupi satu bagian, ya, satu lembar di dalam kitab Taurat mereka yang di situ dinyatakan bahwa bagi para pelaku zina maka hukumannya adalah dengan rajam. Jadi sebenarnya ini adalah akal-akalan dari orang-orang yang sesat yang tidak mau mengikuti kebenaran ajaran yang dibawa oleh Islam dan juga original ajaran-ajaran yang berada di dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil. Iya, baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita ada Ustaz Hanafi di studio yang kita harapkan masukannya. Ustaz Hanafi, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillah?" Adakah orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira nih Ustaz Hanafi, apakah yang termasuk zalim ini hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, ataukah umat Islam sendiri akan dapat menduduki posisi orang yang terzalim ini? Saya pikir sama. Kalau umat ini, ya? Kalau umat Islam juga, para apa namanya ulamanya ataupun orang-orang yang pandai menolak Al-Quran, iya, juga sama menzalimi juga. Jadi artinya di sini berlaku umum. Tidak ada orang yang lebih zalim dari orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Kenapa? Sebab kalau dalam pengkiasan sebuah negara, seorang tentara katakanlah yang wajib setia kepada negara dan Pancasila misalnya, iya, tiba-tiba dia mengkhianatinya, mendustakan bahwasanya negara ini tidak ada Pancasila, tidak ada undang-undang dasar, tidak ada. Berarti ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Dia bisa dihukum, dihukum dengan cara dibebas tugaskan, dipecat, dan dihukum dengan cara dimasukkan dalam penjara. Nah, di sini kita melihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdasan yang ada padanya berusaha untuk memberikan pemaknaan ayat ini dalam kehidupan umat Islam. Jangan sesekali mendustakan ayat-ayat Allah dan menyepelekan atau berpaling darinya, karena rahmat tidak akan pernah turun. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Iya, baru-baru ini Ustaz, ada seorang profesor wanita namanya Musdah, dia sudah menulis sebuah buku atau dia membawa di dalam sebuah seminar yang menyatakan bahwa homoseksual ya, atau lesbian atau homoseksual ya, pernikahan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita itu adalah salah satu yang diperbolehkan di dalam agama Islam. Inilah. dengan alasan bahwa itu untuk mewujudkan yang namanya rumah tangga yang sakinah, maka boleh dilegalitaskan yang namanya perilaku homoseksual atau lesbian. Apakah ini termasuk daripada menzalimi ayat-ayat Allah atau termasuk pada para pendusta dari ayat Allah Subhanahu wa taala? Ya, saya pikir ya, Pak. Kita wajib mengucapkan istighfar terhadap pemikiran-pemikiran nyeleneh seperti ini. Ini kalau saya memandangnya adalah musibah dan pemicu bala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka Allah itu ya Tuhan yang hanya memberikan kitab dan tidak pernah memberikan hukuman. Tetap dia akan memberikan hukuman termasuk kepada seorang profesor pun dia. Iya. Saya dalam hal ini tidak memandang profesornya. Saya memandang apa yang diucapkannya. Iya. Ya. Kalau manusia dipandang dari segi kebesaran nama dan gelarnya, maka apa yang baik dan buruk dari ucapannya akan ditelan bulat-bulat. Tetapi bila manusia ditakar atas timbangan kebenaran dari setiap ucapan dan perbuatannya, maka kita tidak memandang dia lagi dalam bentuk sederetan gelar ataupun jabatan, tapi kita memandang esensi dari ucapannya. Jadi saya melihat umat Islam dalam hal ini jangan mudah terpengaruh dengan sabrek gelar dan panglima atau pendekar HAM namanya. Tidak. Kita melihat dari sisi bahwa apa yang dikatakan oleh sang profesor itu adalah merupakan kebohongan yang nyata. Buktinya saja, realitas saja, bahwasanya gay atau homoseks itu adalah kelainan. Ya, kelainan gimana? Ibarat virus, Ustaz, ya. Virus ibarat penyakit virus. Ini. Seorang yang laki-laki, dia fitrahnya sebagai laki-laki, pasti dia akan mempunyai ketertarikan kepada wanita. Itu fitrah. Usahakan manusia, ayam saja seperti itu, kambing dan lain sebagainya. Gak ada binatang itu yang suka sesama jenis, Ustaz, ya? Tidak ada. Dan bahkan kalau kita melihat mereka dengan gagah perkasa bertarung dulu untuk mendapatkan seorang betina ya? Seekor betina yang menjadi idaman-idamannya. Nah itu artinya apa? Mereka saja sudah menunjukkan sebuah kenormalan seksual. Iya. Nah, apalagi manusia yang sudah mempunyai pemikiran, bimbingan agama, dan contoh-contoh yang banyak. Nah, apa yang terjadi pada kasus Rian ini? Dan ada yang membunuh berantai itu. Itulah merupakan sebuah seharusnya bukan apa-apa dari Allah. Bukan apa namanya menjelek-jelekkan, tidak. Pelajaran bagi kaum gay dan para pendukung-pendukung seperti Musdah Mulia ini. Iya. Ya. Agar apa? Bahwasanya kenyataan saja telah membantah seluruh disertasinya, seluruh analisanya, seluruh bangunan pemikiran yang dibuatnya. Jadi nggak perlu dibahas, nggak perlu dibahas lagi, atau nggak perlu dirot atau ditolak lagi ucapannya. Kenyataan saja sudah menolak ucapannya. Kenyataan saja telah membumi hanguskan bangunan-bangunan yang pemikiran yang telah dibuatnya. Jadi saya melihat ini sebuah kebebasan yang kebablasan, kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Dan saya yakin, ya, kalau saya meyakini bila ada seorang Musdah Mulia ya, yeah, yang profesor tersebut mempunyai seorang anak yang ya bersikap seperti itu, kalau saya maunya Pak ya, bukan dendam saya, maunya ada 1-2 anak yang seperti ini. Nah, biar tahu dia. Iya, artinya apa? Kalau orang mengatakan membantah cakapnya, dia masih bisa membantah. Artinya, maksud saya begini. Ah, tapi coba Allah berikan sebuah siksaan bagi dia lewat anaknya. Iya. Saya kadang-kadang berpikir seperti itu. Dan kita lihat di TV pembelaannya terhadap kaum gay dan segala macam. Iya. Saya apa dalam hati saya, Pak? Satu aja. Ya, kalau memang Allah mau diberikan pengajaran kepada orang seperti ini lewat anaknya. Anaknya yang perempuan lesbi, anaknya yang laki-laki gay. Nah, biar tahu dia bagaimana menghadapi yang seperti itu. Iya. Hmm. Saya kira juga ini logika yang dicari-cari. Iya. Atau sebenarnya yang tidak melihat dan tidak mendengar dan juga tidak merasa gini. Iya. Kalau seperti Ustaz Hanafi bilang tadi, hewan saja tidak seperti itu. Iya. Kenapa pula manusia diperbolehkan untuk melakukan seperti itu? Saya yakin orang yang seperti Ibu Musdah ini, dia tidak akan menjadi profesor yang seperti sekarang kalau dia selesbi. Iya, betul sekali. Tidak akan dihormati orang dia. Iya. Dia dihormati orang kenapa? Dia muslimah, otaknya cerdas, katakanlah begitu, iya, dalam keseharian, dan dia punya keluarga. Coba kalau dia seorang maafnya lesbi. Iya. YIN tuh pasti mecet dari dulu dia. Kenapa orang yang memang salah dibelanya? Kan itu persoalan yang sangat terbalik begitu pemikiran. Iya. Iya, kalau kita kembali kepada penzaliman terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, ini seharusnya menjadi sebuah penyadaran kepada kita semua bahwa di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul harus sempurna dipahami. Betul. Jangan hanya sebagian saja atau ada usaha-usaha untuk mensalahpahami tentang ayat-ayat tersebut. Iya, yang menarik tadi Ustaz, tadi mungkin sudah ada tercakup dari penjelasan Ustaz bahwa sana jazil lazina yasudifuna an ayatina su'al azab, bahwa kami akan membalas orang-orang yang menghalangi menzalimi ayat kami itu dengan siksaan yang azab yang begitu buruk. Ini Ustaz, banyak orang memahami kalau melakukan tindakan negatif, melakukan suatu perbuatan dosa atau kemungkaran, maka dia hanya berpikiran bahwa azabnya nanti toh nanti di hari akhirat baru didapatkannya. Enggak. Masih sangat jauh sekali. Enggak, Ustaz. Iya, apakah seperti ini pemahamannya? Peristiwa Jombang. Yang paling dekat ini Sirian si pembantai manusia. Itu adalah peristiwa yang paling dekat dan azab yang paling dekat. Iya. Tidak ada sebuah azab yang sangat-sangat tinggi kecuali manusia menghabiskan manusia. Iya. Ya, peristiwa Jombang ini adalah merupakan pukulan mutlak yang telak bagi manusia. Betapa azab itu telah muncul dan harus disikapi. Iya. Nah, kalau kelainan seks dalam bentuk gay, dalam bentuk lesbi seperti ini dibiarkan terus, maka akan banyaklah korban-korban yang selanjutnya. Dan mungkin saya rasa lebih banyak lagi yang tidak ketahuan daripada yang ketahuan. Ini baru sedikit saja yang ketahuan. Iya, benar sekali. Jadi benar-benar kita harus memahami bahwa ketika seorang muslim melakukan kebaikan, dia pasti akan mendapatkan dampak positif dari dalam kehidupannya. Bukan hanya nanti di akhirat saja, tapi pasti di dunia juga dia akan mendapatkan kebaikan itu. Begitu juga bagi siapapun yang melakukan kejahatan, jangan berpikir bahwa azab atau balasan atau hukuman daripada kejahatan dilakukannya itu hanya nanti saja di hari akhirat baru didapatkannya. Akan tetapi sesungguhnya ketika dia menjalani kehidupan dengan menghiasi perbuatannya untuk hal-hal yang bersifat negatif, maka dia pasti akan merasakan kehidupan yang sempit, tidak nyaman, dan pasti tidak akan sukses di dalam kehidupan ini. Iya, para pendengar rahimakumullah, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita tarik dari kandungan yang terdapat di dalam ayat 157 ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran kepada kita bahwa sebenarnya umat Islam itu harus kembali kepada Al-Qur'an, ya, meninggalkan segala kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an. Ketika Rasulullah diutus, maka kita harus berpegang kepada Al-Qur'an karena itu adalah petunjuk hidup dan jaminan agar kita dapat mendapatkan agar kita mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan ini. Ya, di dalam keterangan ayat akhir daripada keterangan ayat ini Allah mengatakan bima kanu yasdifun, agar atas apa-apa yang mereka palingkan dari keterangan ayat tadi, bahwa seorang diberikan kebebasan untuk memilih apakah dia akan memilih untuk hidup bahagia atau memilih untuk hidup susah, itu ditentukan oleh sikapnya sendiri. Ketika dia berpaling daripada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia sebenarnya sudah menuju dan melangkah untuk suatu kehidupan yang sempit dan kehidupan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika dia melaksanakan segala ajaran yang sudah dititahkan oleh Allah, maka itu artinya dia sudah berusaha untuk mewujudkan kebaikan di dalam kehidupannya dan juga berada dalam naungan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah kehidupan yang mana yang mau kita pilih? Itu terserah dan kembali kepada diri kita sendiri. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.